إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita melanjutkan masuk membaca syarah hadis yang kedua dan ketiga dari bab al-imamah. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala al-imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah qawluhu innama ju'ila al-imam liyu'tam bih ila akhir al-hadith. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama ju'ila al-imam liyu'tam bih. Sungguhnya hanyalah dijadikan imam itu liyu'tamma bih, untuk diikuti hingga akhir dari hadis tersebut. Kata al-imam As-Sa'di rahimahullah, ay anna al-imam, ini imam salat yutaba'u fala yusbaqu, bahwa imam itu yutaba, yakni diikuti, fala yusbaqu, tidak didahului. Ya, demikian juga ya, yang sudah kita lewati, yakni tidak disaingi, tidak dibarengi gerakannya. Ya, karena yang demikian ya perkara yang jelek, yakni membarengi gerakan imam. Yang benar yutaba, yakni diikuti. Juga wala yuta'akhkharu anhu katsiran fala tahsulul mutaba'ah. Juga selain dilarang mendahului, tidak boleh tertunda dari gerakan imam katsiran, yakni sekian gerakan, sehingga tidak tercapai, tidak terwujud mutaba'ah terhadap imam. Misal ini terkadang terjadi, atau mungkin juga sering terjadi, sebagian makmum memperpanjang sujudnya ya, dengan alasan nah ini posisi mustajab untuk berdoa, sehingga imam sudah berdiri pada rakaat berikutnya, ya, sudah pertengahan rakaat tersebut, makmum baru berdiri. Ya, yang seperti ini tidak dibenarkan. Inna maju'ilal imam liyu'tamma bih. Ya, termasuk juga ya, ketika imam bangkit dari tasyahud, ya mungkin seorang makmum ya, belum menyelesaikan bacaannya, zikir tasyahud. Baik. Karena bisa jadi dalam hal ini imam memandang pada tasyahud awal ya tidak disunnahkan baca salawat, sementara makmum mengambil pendapat yang disyariatkannya membaca salawat pada tasyahud awal. Ini masalah khilafiyah. Baik. Maka pada saat imam yang berpendapat ya, tidak disunnahkan baca salawat, dia bangkit, maka kewajiban bagi makmum untuk ikut bangkit. Ini mutaba'atul imam. Jadi imam itu dijadikan untuk diikuti. Qala al-imam Ahmad rahimahullah kalaman ma'nahu. Al-imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau telah berkata, yang makna dari kalam beliau, fil hadithi wujubul mutaba'ah. Di hadis ini terdapat faedah yang bisa dipetik wajibnya mutaba'ah. Jadi mutaba'atul imam. Warattabahu bil fa'i fi qawlihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Ya, tidak ada hamzahnya pada farka'u. Kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di hadis ini pada sabdanya ya, menggandengkan perintah mutaba'ah ini, innama ju'ilal imam liyutamma bihi, dengan harf atau fa. Ya. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Kata Imam Ahmad, ay la yasbiquhu wa la yata'akhkharu anhu. Maknanya jangan mendahului imam, jangan juga tertunda jauh darinya. Kemudian beliau memberikan faidah lughawiyah, faidah secara bahasa, ya. Li'anna al-fa, karena huruf fa. Ya, pada hadis ini tufidu tartiba wa ta'qiba. Memberikan faidah at-tartib, yakni berurutan, wa ta'qib, yakni yang satu mengikuti yang lainnya. Ai idza wasala al-imam ila ar-ruku'i wa nahwihi min al-arkan wastaqarra aqibahu al-ma'mum halan. Maknanya apabila imam sudah sampai pada posisi ruku' dan yang semisalnya ya, i'tidal ataupun sujud ataupun duduk di antara dua sujud, minal arkan dari rukun-rukun salat, wastaqarra dan sudah istaqarra, yakni tetap pada posisi tadi. Ya, bukan masih dalam posisi bergerak, tapi sudah tetap pada posisi tadi. Aqibahul ma'mum halan, maka ma'mum ya seketika itu mengikutinya. Seketika itu mengikutinya. Ini bimbingan atau arahan al-Imam Ahmad rahimahullah terkait dengan bagaimana kaifiyah mutaba'atul imam. Kata beliau selanjutnya al-Imam Sa'd rahimahullah, wa arkanul af'ali كلها يلزم المأموم أن لا يسبق إمامه بها. Rukun-rukun yang terkait dengan al-af'al, perbuatan-perbuatan atau gerakan-gerakan, seluruhnya melazimkan makmum untuk tidak mendahului imam pada perkara-perkara tadi. Ya, contoh tadi yang sudah disebutkan, ruku, kemudian bangkit dari ruku, yang menuju i'tidal, kemudian sujud, kemudian berikutnya duduk di antara dua sujud, kemudian berdiri kembali pada rakaat berikutnya. Maka seluruh dari rukun-rukun ini ya tidak boleh makmum mendahului imamnya. Kemudian wa amma al-arkan al-qauliyah, adapun rukun-rukun yang sifatnya qaul, ucapan. Fat takbiru, seperti takbir. Ya, yang seorang memulai salat dengannya. Ya, takbiratul ihram. Kemudian wat taslim. Taslim, ya, ucapan salam yang seorang mengakhiri salat dengannya, la yasbiqu imamahu biha. Demikian juga, yang demikian, seorang makmum tidak boleh mendahului imamnya pada perkara-perkara tadi. Jika ada, ya, atau terjadi, seorang takbir sebelum imamnya takbir. Ya, imam belum mulai sholat, dia sudah mulai sholat, maka tidak terhitung sholatnya. Ya, demikian juga, ya, ketika dia mendahului salam sebelum imamnya. Dia lakukan itu dengan sengaja, ya, maka batal salatnya. Kemudian wa amma ghairuha, adapun yang selainnya, selain rukun-rukun yang sifatnya al-af'al atau fi'liyah, juga qauliyah sebagaimana yang sudah disebutkan. Selain itu, kat tasyahudi, seperti tasyahud, ya, bacaan tasyahud, wal qiraah, demikian juga qiraah. Fa innahuma yatiyani bihima jami'an, maka pada dua contoh ini ya dilakukan, ya, bersama. Ya, ini bisa jadi seorang ketika bacaan tasyahud, baik, karena ini hal yang sifatnya sir, demikian juga qiraah, lebih daripada ya terkait dengan salat sirriyah yang di situ tidak diperdengarkan bacaannya oleh imam, maka mungkin saja dalam hal ini makmum ya berbarengan ataupun mendahului imamnya. Baik. Ya, misal pada salat zuhur. Ya mungkin saja bacaan makmum ya pada saat membaca Al-Fatihah ataupun surat yang lain ya setelahnya dia mendahului imamnya. Hal yang demikian tidak mengapa karena ini bukan ya perkara yang sifatnya zahirah nampak. Kemudian illa al-qira'ata idza sami'aha al-ma'mum fayushra'u lahu al-insat. Kecuali terkait dengan qira'ah bacaan. Ya, ketika makmum mendengar bacaan imam ya, pada salat-salat jahriyah. Ya, salat-salat jahriyah, ya, salat subuh ataupun salat Jumat, salat Id, ya, dua rakaat pertama dari salat Maghrib, dua rakaat pertama dari salat Isya, ini salat-salat jahriyah. Fayushra'u lahu al-insat, maka disyariatkan bagi makmum untuk menyimak, ya, menyimak, mendengarkan dengan baik apa yang dibaca oleh imamnya. Ini pada salat-salat jahriyah. Jadi yang disyariatkan bagi makmum ketika imam membaca adalah menyimak, ya, mendengarkan dengan baik. Terkecuali ketika misalnya pada salat tersebut karena jauhnya mungkin seorang makmum dari posisi imam tidak mendengar bacaan imam ya, karena luasnya masjid juga tidak ada pengeras suara atau ada pengeras suara tapi misal listrik mati sehingga tidak mendengar bacaan imam, maka di saat itu disyariatkan baginya untuk membaca ya, membaca sendiri ya, karena pada sholat tidak ada diam ya, maka dia membaca ketika tidak ada yang didengar maka membaca. Tapi adapun ya, terkait dengan membaca surat Al-Fatihah ya, masalah ini juga ada khilaf di kalangan para ulama ya, pendapat yang lebih hati-hati dalam hal ini ya, makmum tetap membaca walaupun pada salat jahriyah meskipun dia bisa mendengarkan bacaan Al-Fatihah dari imamnya. Kemudian wa qawluhu fi haditsi Abi Hurairah, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Abi Hurairah, hadis yang kedua, fala takhtalifu alaih, maka janganlah kalian menyelisihi imam kalian. Kata Imam Sa'di rahimahullah, hadza ta'kidun littiba', dan ini ta'kid penegasan tentang wajibnya ittiba', wajibnya mutaba'atul imam. Tapi dari sini kita melihat bagaimana syariat Islam ini mendidik ya umatnya untuk menjaga ya persatuan dan melarang dari adanya ikhtilaf ya, dari adanya perselisihan. Kemudian Tarim Al-Sa'di rahimahullah, wahal al-ittiba'u bil af'ali wan niyyati am bil af'ali faqat? Apakah perintah untuk ittiba' di sini terkait dengan gerakan-gerakan atau perbuatan-perbuatan dan juga niat? Artinya tidak boleh terjadi perbedaan niat antara imam dengan makmum. Ambil af'ali faqat, ataukah perintah untuk mutabatul imam ini ya hanya terkait dengan gerakan-gerakan atau perbuatan-perbuatan di dalam sholat, hanya terkait dengan itu saja? Ini yang beliau tanyakan. Kata beliau, ammal af'alu, adapun terkait dengan gerakan-gerakan, falittiba'u fiha wajibun bilittifaqi. Adapun terkait dengan gerakan-gerakan di dalam salat, maka mutaba'atul imam padanya ini perkara yang wajib, bimakmum wajib untuk mengikuti imamnya, bilittifaq, berdasarkan kesepakatan. Jadi kesepakatan para ulama, tidak boleh makmum menyelisihi imamnya. Ya, ketika imam ruku, maka wajib bagi makmum untuk mengikuti. Imam i'tidal demikian pula. Ya, imam sujud demikian pula. Ini terkait dengan al-af'al. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa amman niyyatu, adapun terkait dengan niat, fakhtulifa, maka diperselisihkan, fi ma idza tamma muftaridun bil bimutanaffilin, hal yasihu am la. Maka terkait dengan permasalahan niat diperselisihkan apabila seseorang yang dia salat wajib bermakmum kepada orang yang salat sunnah. Beliau mendatangkan hal yang diperselisihkan di kalangan para ulama, yakni seorang yang salat wajib bermakmum kepada orang yang salat sunnah, hal yasihhu am la, apakah sah terkait dengan yakni bermakmumnya ini ataukah tidak? Ala qaulaini, dalam ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. As-sahih, dan yang benar dari dua pendapat tersebut, jawazu dzalika, bolehnya hal yang demikian itu. Yani seorang yang salat wajib dibolehkan bermakmum kepada orang yang salat sunnah. Jadi di sini ada ikhtilaf terkait dengan niat antara imam dengan makmum, dan Al-Imam Sa'di rahimahullah menegaskan bahwa dalam hal ini salatnya sah. Kenapa? Kemudian beliau mendatangkan dalilnya, li'anna mu'adzan, karena Mu'adz ibn Jabal ya radhiyallahu taala anhu, kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-isya al-akhirah. Bahasanya Mu'adz ibn Jabal, beliau biasa salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermakmum kepada beliau, al-isya al-akhirah, yakni salat isya. Maksudnya al-isya al-akhirah, salat isya. Kemudian thumma yadhhabu ila qaumihi. Kemudian beliau selesai salat isya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kembali ke kaumnya yang berada di luar atau pinggiran Madinah. Fayusalli bihim, dan beliau salat mengimami mereka. salat mengimami mereka. Ini mengimami kaumnya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'lamu bidzalik. Atau yu'lamu bidzalik. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal yang demikian atau diberitahu ya, apa yang terjadi pada Mu'ad, kebiasaan beliau setelah bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengimami kaumnya. Walam yungkir alaih, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari tindakan atau perbuatan Mu'ad tersebut. Dan kita tahu salat Mu'ad yang pertama, yakni bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini adalah fardu. Ya. Adapun ketika beliau mengimami kaumnya, ini sunnah atau nafilah. Ya. Maka ini menjadi dalil karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari dan Nabi tidak pernah membiarkan suatu perkara yang mungkar. Ya. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari, menunjukkan hal yang demikian sah, benar. Jadi dibolehkannya mereka orang-orang yang salat wajib bermakmum kepada seorang yang salat sunnah. Kemudian demikian juga ya, ikhtilaf dalam yakni perbedaan antara imam dengan makmum dalam hal yakni bersuci atau tadi niat ya. Dibolehkan bagi mereka orang yang bersuci dengan wudu untuk bermakmum kepada orang yang bersuci dengan tayamum. Kalau yang tayamum kepada yang wudu maklum insyaallah. Ini juga dibolehkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya terkait dengan kejadian Amr ibn al-As ya radhiyallahu taala anhu pada perang Zatus Salasil. Perang dengan mana itu? Muhammad? Zatus Salasil? Tidak tahu. Ya, sering baca sirah. Melawan orang-orang Persia. Ya. Nah beliau, radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ketika itu, Taib, mengalami janabah. Ya, dan kondisi sangat dingin. Ya, sehingga kemudian beliau ya, tayamum sampai berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni beliau mengimami sahabat yang lain ya, dengan yakni bersuci dengan tayamum tersebut. Kemudian ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyai ya, Amr ibn al-As, apa engkau mengimami ya, manusia dalam keadaan engkau junub begitu. Maka dijawab oleh Amr ibn al-As ya, ya Rasulullah ya, Allah Ta'ala yakul wala tulku bi aidikum ila tahluka. Ya hai Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kalian lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Ya, kemudian beliau menceritakan kondisi yang beliau alami, yakni kondisi sangat dingin dan beliau mengkhawatirkan kondisi yang seperti itu apabila memaksakan diri untuk mandi maka akan menyebabkan yakni kemudharatan pada dirinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan itu menunjukkan beliau yakni tidak mengingkari ya, apa yang terjadi pada sahabatnya tersebut. Dan tidak ada perintah ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengulang salatnya tersebut, menunjukkan bahwa salat mereka ya bermakmum kepada Amr ibn al-As, demikian juga salatnya Amr ibn al-As sah. Kemudian hal yang juga perlu untuk ditanbihkan di sini terkait dengan adanya mungkin pada sebagian kita ikhwanuna as-salafiyin yang dalam permasalahan ini bisa jadi mereka lupa atau mungkin belum paham tentang bagaimana ketika mereka dalam posisi musafir ya bermakmum kepada yang mukim. Baik. Di mana sempat terjadi pada beberapa kejadian pada salat-salat yang rubaiyah ya, salat-salat yang jumlahnya 4 rakaat. Ya, sebagian di antara mereka ya masuk bersama dengan imamnya, kemudian selesai dari salatnya ya di 2 rakaat pada saat imam bangkit kembali menuju rakaat yang ketiga. Ya, dengan alasan oh, kalau mereka musafir ya seperti itu. Atau ya masuk pada rakaat ketiga. Ya, kemudian salam bersama imamnya juga dengan alasan ya karena mereka musafir. Baik. Ya. Ini keliru. Ya, dikarenakan seorang makmum meskipun dia musafir ketika bermakmum kepada mukim yang salatnya itmam, dan hukum asal dari salat itu itmam. Hukum asal dari salat adalah itmam, yakni sempurna. Adapun musafir mereka mendapatkan rukhsah, ya, mendapatkan rukhsah dengan salatnya tersebut untuk mengqasar. Oleh karena itu sebagaimana pada riwayat Al-Imam Ahmad ya, dari hadis Ibn Abbas, sebagian dari kalangan para sahabatnya bertanya kepada Ibn Abbas, kenapa kok kita ya kalau ya salat bersama musafir begitu ya salat 2 rakaat, tetapi ketika bermakmum dengan engkau yakni ketika mukim ya kami musafir ya kami diperintahkan untuk salat sempurna 4 rakaat. Dijawab oleh Ibn Abbas, hadhihi sunnatu Abil Qasim. Ini adalah sunnah Abil Qasim. Siapa Abil Qasim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini yang lagi menunjukkan kepada kita bahwa seorang musafir apabila ya dia bermakmum kepada yang mukim, dia menyempurnakan salatnya. Ya, ambil misal salat zuhur, dia masuk pada rakaat keempat, maka kewajiban ya ketika selesai imamnya dari salatnya untuk dia menambah berapa? Berapa Halim? Tambahannya 1 atau 3? Musafir ini. Hah? Berapa Isan? Salat zuhur. Dia musafir bermakmum kepada imam yang mukim. Ya, imamnya ya. Jadi dia masuk rakaat keempat. Ya, masuk rakaat keempat. Kemudian imam selesai dia salatnya, dia nambah berapa? 3 atau 1? Hah? 3, ya. Salatnya disempurnakan menambah 3 rakaat. Dia bukan menambah 1 rakaat, tapi 3 rakaat. Baik, ini bagi mereka musafir yang bermakmum kepada yang mukim. Adapun jika salat sesama musafirun ya, maka syariat bagi mereka musafirun adalah dengan mengqasar salat-salat yang rubaiyah. Nah, demikian juga ya mungkin terjadi sebaliknya. Ya, seorang yang musafir ya mengimami yang mukim. Ya, maka kewajiban bagi yang mukim apabila musafir ya selesai, ini imamnya musafir, dia selesai dia sholatnya karena mengqasar, untuk menambah kekurangannya, sebagaimana hal yang demikian dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ayyamul fath, pada yakni hari-hari Fathu Makkah, ketika beliau tinggal di Makkah selama kurang lebih 19 hari atau selain riwayat 18 hari. Beliau salat ya, dua rakaat kecuali salat maghrib. Ya, dan beliau perintahkan kepada ya para sahabatnya, yakni yang tinggal di Makkah bukan musafirun, untuk menyempurnakan salatnya, dan beliau menjelaskan bahwa inna qaumu safrin, karena sungguhnya kami adalah kaum yang sedang melakukan safar ya, maka atimus shalah ya, silakan kalian sempurnakan salat kalian. Ini jadi orang-orang yang mukim ketika bermakmum kepada yang musafir, maka mereka menyempurnakan salatnya, ini kekurangannya. Wallahu taala alam. Ini terkait dengan ikhtilaf dalam permasalahan niat. Insyaallah kelanjutan dari syarah hadis ini kita sambung pada kesempatan berikutnya biidznillahi taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.